الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Dan kita telah masuki permasalahan yang ketujuh tentang hukum dan tata cara membawa jenazah dan mengantarnya hingga ke pemakamannya. Dan telah kita sebutkan termasuk di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyegerakan proses pemakaman jenazah, menyegerakan dan tidak memperlambat, membiarkan berhari-hari di rumah dalam keadaan tertahan prosesnya. Ini semua menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, kama yusannul isra' fil mashyi biha athna'a hamliha, sebagaimana disunnahkan menyegerakan pada saat berjalan membawa jenazah, pada saat memikul jenazah dianjurkan untuk bersegera berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taqu siwa dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum. Segerakanlah jenazah dalam pengurusannya, dalam mandikannya, mengafaninya dan mengantarnya. Apabila jenazah itu saleh, maka kebaikan yang kalian persembahkan, kalian berikan kepadanya. Namun apabila jenazah tersebut buruk, maka keburukanlah yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian, sehingga tidak ada manfaatnya kalian menahan jenazah tersebut, kecuali hanya semakin menambah kesedihan yang dikhawatirkan akan menyebabkan adanya sebagian kerabat mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan seperti meratap. Lalu kata beliau, lakin la yakunu isra'an syadidan, namun pada saat membawa jenazah tidak dengan cara terlalu cepat, jadi tidak dengan cara berlari. Bal dunal khababi kama ikhtarahu ba'dhul ulama, namun lebih ringan dari al khabab. Al khabab itu cepat dengan melangkah, yakni seperti seorang yang berlari, yakni berlari melangkah, as-sur'ah. Maka di bawah dari itu, sebagaimana yang telah dipilih oleh para ulama, yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersegera pada saat mengiringi jenazah mirip seperti ar-ramal. Ar-ramal yang biasa dilakukan oleh mereka yang berihram pada saat mereka melakukan tawaf, tawaful qudum. Ketika mereka tawaf pertama kali mereka masuk ke Makkah, tawaf di Ka'bah, tawaful qudum, tiga putaran pertama dianjurkan melakukan ar-ramal. Yang dimaksud ar-ramal yakni berjalan dengan cepat, namun tidak dengan melangkah yang dengan langkah-langkah yang besar. Ma'a taqarubil khuta, berdekatan langkah, berlari kecil. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Daud At-Tayalisi dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, pada saat beliau mendapati manusia mereka membawa jenazah di atas pundak-pundak mereka, mereka berjalan lamban, bimashyin bati, jalannya itu lamban. Apalagi di sebahagian, biasanya kalau yang meninggal itu dari kalangan militer, lalu dilakukan upacara militer pada saat proses pemakamannya, itu lengkap dengan baris berbarisnya, jalannya lamban. Maka diingkari oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Kata beliau, siru biha, falaqad kunna nasiru biha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta kidna narmulu ramlan. Berjalanlah kalian membawa jenazah itu. Sungguh kami mengiringi jenazah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hingga kami melakukan seperti ramal. Ramal yakni berjalan cepat. Berjalan cepat. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Dan Abu Bakar menisbatkannya kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan bahwa memiliki hukum marfu', sehingga bersegera namun tidak sampai berlari, namun langkah yang berdekatan, berjalan dengan cepat, tentu dengan memperhatikan jenazah. Jangan sampai kemudian seorang perhatikan cepatnya, akhirnya menyebabkan goncangnya jenazah yang ada di atas keranda mayat, dapat menyebabkan terjatuhnya. Hati-hati. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار, dan hendaknya bagi mereka yang membawa jenazah berjalan dengan tenang, tidak dengan mengangkat suara. Nah, di sini disebutkan wa'ada muraf'is saut, tidak mengangkat suara, tidak berteriak, la biqira'atin wala bighairiha, tidak dengan membaca sesuatu atau yang lainnya, baca Quran misalnya, atau dengan zikir pada saat membawa jenazah sambil bersuara keras serentak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suara keras serentak. Maka ini bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dan bukan sunnatus salaf. Namun berjalan dengan tenang, tanpa suara, ya, tanpa takbir. Mungkin karena saking semangatnya hanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ini juga teriak, Allahu Akbar. Atau membicarakan hal-hal yang lain. Ada sebahagian kaum muslimin, adana Allah wa iyahum, yang mengiringi jenazah, mengantar jenazah, namun seakan-akan tidak memberi pengaruh, tidak memberi manfaat pada mereka mengantar jenazah, tapi yang dibicarakan masalah dunia, masalah bisnis. Padahal dia sedang mengantar jenazah, di hadapannya jenazah, mayit. Ya. Yang seharusnya mengingatkan mereka tentang kehidupan akhirat. Sampai di pekuburan lanjut. Yang lainnya sibuk untuk menguburkan jenazah ini di hadapan pekuburan. Yang dibahas masalah masalah bisnis. Karena mungkin baru ketemu. Ya, selama ini masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Bertemunya ketika ada yang meninggal. Sama-sama mengantar jenazah. Nah, kamu di mana? Jawab saya di tempat fulan. Kamu kerja apa sekarang? Ya, saya kerja seperti ini disebutkan. Subhanallah, pembahasan masalah dunia di tempat kematian. Ya. Yang para ulama ussalaf terdahulu mereka mendatangi pekuburan, ketakutan mereka. Merinding mereka. Mereka khawatir jangan sampai dalam waktu yang cepat mereka akan menyusul. Orang-orang yang telah berlalu, yang telah meninggalkan dunia. Seharusnya menimbulkan rasa takut. Jadi tidak mengangkat suara. Tidak dengan baca Al-Quran atau yang lainnya. لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ شَيْءٌ فِي ذَلِكِ. Sebab tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu pun tentang hal tersebut. Wa man fa'alahu faqad khalafa sunnah. Barang siapa yang melakukan hal ini, mengangkat suara meskipun dengan alasan membaca la ilaha illallah atau membaca takbir atau membaca Al-Qur'an, siapa yang melakukannya sungguh dia telah menyelisih sunnah. Yani sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dari Qais bin Abbad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kanu adalah mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yakrahuna raf'as saut fi thalatha. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, mereka tidak menyukai mengangkat suara dalam tiga hal. Fil janazah, pada saat membawa jenazah. Wal zikr, pada saat berzikir. Wal qital, dan pada saat perang. Mereka tidak menyukai mengangkat suara mereka. Termasuk diantaranya pada saat membawa jenazah, mengiringi jenazah. Wala yajuzu lin-nisa al-khuruju ma'al janazati. Dan tidak diperbolehkan bagi wanita keluar bersama jenazah, mengantar jenazah. Li hadithi Ummi Atiyah, berdasarkan hadith Ummi Atiyah, nuhina an tiba'il janaiz. Kami dilarang mengantar jenazah. Kami dilarang mengantar jenazah. Lalu Ummi Atiyah mengatakan, walam yu'zam alayna. Walam yu'zam alaina, dan tidak ditekankan kepada kami. Berselisih para ulama tentang makna walam yu'zam alaina, apa maksudnya? Sebagian para ulama memahami bahwa yang dimaksud walam yu'zam alaina bahwa larangan tersebut tidak seperti larangan yang menunjukkan haram, yakni makruh. Sebagian para ulama mengatakan walam yu'zam alaina, maksudnya tidak ditekankan pada kami untuk ikut mengantar jenazah. Sebab dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hadith-hadith yang menerangkan tentang keutamaan mengantar jenazah ini khusus untuk kaum lelaki. Kaum lelaki. bukan untuk kaum wanita. Fahamdul janazati wa tashi'uha khasun birrijal. Maka membawa jenazah dan mengiringinya itu khusus untuk kaum lelaki. Wa yukrahu lil musyayyi'il julusu hatta tudha'al janazatu 'ala al-ard. Dan dibenci, tidak disukai bagi seorang yang mengiringi jenazah untuk duduk hingga diletakkannya jenazah itu dari pundak-pundak para pembawanya. Linahihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil julusi hatta tuba. Berdasarkan larangan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan duduk hingga diletakkannya jenazah itu. Diletakkan dari pundak, ditaruh di bawah. Dalam riwayat muttafaqun alaihi. Idza ra'aitumul janazata faqumu wa man tabi'aha fala yajlis hatta tudha'. Apabila kalian melihat jenazah, berdirilah kalian. Berdiri melihat jenazah hukumnya sunnah. Hingga jenazah tersebut berlalu. Dan barang siapa yang mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, jangan dia duduk hingga jenazah tersebut diletakkan. Maksudnya diletakkan dari pundak. Barulah diperbolehkan untuk duduk. Maka ini adab yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar mengantar dan mengiringi jenazah. Sampai di sini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.